A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Abu Marlo dalam Cahaya Hati Antv. Mari kita jadikan Al-Qur'an sebagai lifestyle hidup kita. Oke, pemirsa, beberapa episode yang lalu kita sudah membahas tentang Al-Qur'an dan hari ini kita berjumpa lagi. Hari ini kita akan membahas tentang tujuan hidup. Tujuan hidup. Jadi di episode-episode yang lalu kita sudah membahas tentang fungsi Al-Qur'an, untuk apa kita hidup. Nah, tapi ada satu pertanyaan lagi. Kita ini hidup ini tujuannya mau kemana gitu. Nah, bahwasannya manusia dilahirkan ke muka bumi ini, dia hari ini, contoh saya dan pemirsa di rumah, hari ini kita lagi dalam posisi hidup begitu ya. Oke. Hidup ini memiliki waktu dan waktu ini pasti nanti pada akhirnya kita semua pasti akan mati di sini. Nah, oleh karena itu, apa sih sebetulnya tujuan hidup kita? Mau kemana ini kehidupan kita ini, arahnya mau kemana? Nah, oleh karena itu, seperti biasa, bahwa hidup ini perlu yang namanya pedoman. Dan seperti pemirsa ketahui dan sudah kita bahas sebelumnya, pedoman hidup kita ini ada di Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, mari kita buka Qurannya. Dan pemirsa, silahkan ambil Al-Quran terjemahannya, silahkan ambil catatannya, karena kalau ini tidak dicatat, pasti bisa lupa. Kenapa? Karena yang nyatat aja lupa, apalagi yang tidak mencatat. Oke, mari kita dengarkan dan kita simak surat 45 ayat 20. Silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. Luar biasa, enak sekali suaranya. Tapi kalau kita tidak mengerti, ya lebih baik kita mengerti. Mari kita lihat terjemahannya. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, ya. Petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Nah, oleh karena itu tidak bisa tidak, pemirsa di rumah, bahwa pedoman manusia ini adanya di dalam Al-Quran. Begitu. Berarti tidak bisa tidak, ketika kita hidup, kita di dalam sebuah perjalanan menuju sebuah kematian, ini harus memiliki pedoman. Dan kenapa tadi saya katakan ambil catatannya? Karena apapun yang kita pelajari, ini ada firman Allah yang mengatakan auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qulu sagiri wa kabiri mustator. Nah, apa itu? Mari kita lihat. Surat 54 ayat 53, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل صغير وكبير مستطر. Oke, mari kita simak. Dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. Nah, oleh karena itu, urusan besar, urusan kecil, semuanya harus tertulis. Makanya ambil catatannya, silahkan catat supaya ini bisa kita pelajari setiap hari dan diulang-ulang. Nah, oleh karena itu, hidup sampai mati pedomannya adalah ada di dalam Al-Quran. Telah kita bahas kemarin bahwa Al-Quran inilah yang akan menjadi pedoman hidup manusia. Dan tugas kita di muka bumi ini, yuk kita simak lagi surat 51 ayat 56, silakan. Surat Az-Zariyat 51 ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Oke, terjemahannya. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Nah, bahwasannya area perjalanan ini adalah hanya untuk menyembah Allah atau hanya untuk beribadah kepada Allah. Tapi pertanyaan besarnya, terus tujuan akhirnya kita ini mau kemana? Apa yang harus kita gapai, apa yang harus kita cari di dalam kehidupan kita ini yang suatu saat nanti akan ada batasnya. Dan ingat, batas ini pasti akan selalu ada. Bahwasannya Allah mengingatkan. Mari kita lihat lagi surat 29 ayat 57. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Oke, tahan sebentar. tiap-tiap yang berjiwa pasti merasakan mati. Artinya apa? Manusia dilahirkan ke muka bumi, dia harus beribadah dan dia punya batas waktu. Dan batas waktu ini namanya adalah kematian. Jadi Allah berfirman di sini bahwa tiap manusia ini pasti mati. Dan di dalam kehidupan ini dia harus melakukan ibadah. Lanjut dulu ayatnya. Kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Oleh karena itu pemirsa, berarti tidak bisa tidak hidup kita ini harus punya tujuan. Kita dihidupkan untuk ibadah, kita memiliki batas waktu, tapi tujuannya sebetulnya mau apa? Nah, pertanyaannya, tujuan kita A. Apakah tujuan kita ingin surga? B. Apakah hidup ini hanya untuk mencari pahala? Atau C. Nah, ini yang akan masih jadi pertanyaan besar. Oleh karena itu, yang banyak terjadi ketika manusia hidup di sini, saya akan mengklasifikasikan bahwa Islam di Indonesia itu minimal itu ada tiga bagian. Ada tiga bagian, gitu ya. Nah, yang pertama, itu nomor satu. Mari kita lihat. Surat 5 ayat 104, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi abaana aw law kana abaa'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun. Yuk, mari kita simak terjemahannya. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul. Oke, nah jelas di sini Allah berfirman mengikuti Allah dan Rasulnya. Dan pemirsa, ketika ada firman yang suruh mengikuti Allah dan Rasulnya, tentu apa yang harus kita lakukan, tujuan hidup kita ini mau kemana? Di awal lagi, boleh silakan. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul. Mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka itu, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk. Artinya apa? Di ayat ini ingin menerangkan bahwasannya ada segolongan orang yang sekarang ini beragama Islam, tapi dia ini hanya mengikuti nenek moyangnya. Jadi sebagai contoh begini, kalau saya ditanya, Abu Marlo agamanya apa? Islam. Kenapa saya Islam? Karena memang ibu saya Islam, bapak saya Islam, jadi saya otomatis Islam. Nah tapi ketika saya ditanya Islam itu apa, detail Islam itu apa, saya mungkin hanya bisa menjawab, yang penting saya sudah Islam. Artinya apa? Yang pertama, boleh jadi ini keislaman kita ini baru hanya keislaman keturunan. Atau, yang kedua, boleh jadi ini baru hanya Islamnya ini Islam versi KTP, gitu. Kenapa? Karena boleh jadi kita ini tidak mengikuti Allah dan Rasulnya, hanya mengikuti apa yang sudah diikuti atau apa yang diajarkan oleh nenek moyang kita, yang belum tentu nenek moyang kita mendapatkan petunjuk. Nah, oleh karena itu hari ini, yang paling terpenting adalah tujuannya itu yang harus menjadi, kita harus menjadi Islam yang kayak ini nih. Apa itu? Tidak bisa tidak. Kita ini harus kembali sesuai dengan keinginan Allah karena kita akan kembali kepada Allah. Sehingga tujuan hidup kita ini tidak bisa tidak hanya untuk mencari ridho Allah. Nah, mungkin tadi di antara pemirsa ketika saya tanya tujuan hidup kita ini pengen dapat surga atau pengen dapat pahala. Mungkin ada yang berpikir saya pengen surga atau saya pengen pahala. Saya pengen surga atau saya pengen pahala. Nah tapi mari kita simak baik-baik dan mari kita renungkan baik-baik. Ketika kita tidak mendapatkan ridho Allah, ketika kita tidak mendapat keridhaan Allah, apakah mungkin kita akan mendapatkan surga? Apakah mungkin kita akan mendapatkan pahala? Nah, sebagai satu contoh, ada satu gambaran begini. Andai kata saya sekarang mengatur jalan di jalanan. Setiap hari saya akan mengatur mobil, terus mengatur mobil, dan suatu saat nanti di akhir bulan saya datang ke kantor polisi, gitu, terus saya minta gaji. Kira-kira menurut pemirsa di rumah saya dapat gaji dari kepolisian nggak? Atau menurut teman-teman di sini dia dapat gaji dari kepolisian nggak saya? Enggak dong. Karena kenapa? Udah jelas saya tidak ada yang memerintah, saya ngatur jalan, 24 jam itu saya gak akan dapat gaji. Kenapa? Tidak ada perintahnya. Nah, oleh karena itu, ketika ada seorang polisi yang jelas dapat perintah, yang jelas dapat SK-nya, yang jelas juga pakai seragam gitu, sesuai aturannya, dia mengatur jalan, dia pasti dapat gaji dari kepolisian. Nah, begitu pula kita. Jangan-jangan hari ini kita beribadah. Jangan-jangan hari ini kita sudah merasa melakukan sesuatu yang Allah inginkan, tapi padahal sedikit pun tidak diperintahkan oleh Allah. Jangan-jangan apa yang kita cari belum sesuai dengan ridha Allah. Pertanyaannya, berarti hidup kita ini ingin mendapatkan apanya Allah? Kira-kira menurut teman-teman di sini ingin mendapatkan apanya? Ridho, jelas. Cuman pertanyaannya, ridho itu apa sih? Kira-kira ridho Allah itu apa? Arti ridho itu apa? Karena mungkin banyak nih di antara teman-teman di sini atau siapapun atau pemirsa, jawaban ini sudah menjadi jawaban yang menjadi pakem hidup, ingin mencapai ridho Allah. Ridho Allah. Tapi padahal begitu ditanya, apa itu ridho Allah? Yang penting ridho Allah. Ah, bahwasannya ridho itu asal kata dari kata angtarodin. Ridho itu artinya disukai oleh Allah. Nah, jadi hari ini bahwasannya tujuan kita ini harus menggapai ridho Allah atau disukai oleh Allah. Nah, oleh karena itu Allah berfirman di dalam ayatnya. Mari kita simak baik-baik. Surat 4 ayat 114. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'ruf. Illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Oke, yuk kita simak terjemahannya. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah. Oke. Atau berbuat ma'ruf. Oke. Atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Oke. Nah, lanjut. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah. Nah, tahan dulu. Barang siapa yang berbuat demikian ketika manusia ini berbuat apapun hanya untuk mencari ridha Allah. Lanjut ayatnya. Maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Nah, berarti ketika ridho Allah ini digapai, baru Allah akan memberikan kita pahala di sini. Artinya apa? Berarti kehidupan ini tidak bisa tidak bagaimana kita ini harus disukai dulu oleh Allah. Baru Allah akan memberikan pahala kepada kita, kepada manusia, kepada hambanya. Nah, oleh karena itu, jangan sampai sekarang kita ibadah hanya untuk mengejar-ngejar pahala, tapi jangan-jangan apa yang kita lakukan tidak disukai oleh Allah. Nah, berikutnya mari kita simak lagi. Surat 98 ayat 8, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhaaru khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an. Zalika liman khasyya rabbah. Oke, mari kita simak baik-baik. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden. Oke, tahan dulu sebentar. Di sini ada kalimat balasan, balasannya adalah surga. Berarti pemirsa, surga ini adalah suatu balasan. Berarti balasan itu adalah sesuatu yang kita lakukan, terus kita dapat balasannya, begitu. Nah, makanya lanjut ayatnya. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Oke. Okay. Allah ridho terhadap mereka. Tahan dulu, Allahnya harus ridho dulu nih. Allahnya harus suka dulu nih. Baru ketika Allah ridho, lanjut ayatnya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Oke, okay, lanjut. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Oke, nah berarti surga dan pahala ini adalah balasan Allah bagi orang-orang yang mencari ridho. Sehingga ketika kita hidup ini tidak hanya untuk mencari ridho Allah, bagaimana kita akan mendapatkan surga, bagaimana kita akan mendapatkan pahala. Oleh karena itu pemirsa, mari kita hidup ini hanya untuk mencari ridho Allah. Berarti hari ini kita dapat kesimpulan bahwa tujuan hidup kita ini hanya untuk mencari ridho Allah. Bukan mencari apapun, hanya untuk mencari ridho Allah. Kenapa? Mari kita simak satu ayat ini. Surat 39 ayat 2, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaika al-kitab bilhaqq fa'budillah mukhlishan lahuddin. Oke, mari kita simak terjemahannya. Sesungguhnya. Atahar, ada kalimat sesungguhnya nih, penekanan. Sesungguhnya, lanjut. Kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran. Oke, Al-Quran sebagai pedoman. Lanjut. Maka, sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Oleh karena itu, tidak bisa tidak Quran ini sebagai pedoman dan kita harus semurni-murninya. Beribadah hanya untuk mencari keridhaan Allah. Dan ini kita ulang-ulang ketika sholat. Allahu Akbar, inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jangan sampai kita berbicara, mengatakan bahwa di setiap sholat kita ini hanya untuk mencari Allah, mencari ridho Allah. Tapi ketika apapun yang dilakukan setelah sholat, apapun yang dilakukan ibadah, tidak mencari keridhaan Allah. Oleh karena itu, pemirsa di rumah, kesimpulan dari semuanya, tujuan hidup kita itu cuma ada satu. Kita dilahirkan ke muka bumi hanya untuk beribadah dengan pedomannya Al-Quran dan As-Sunnah. Dan tujuan hidup kita ini, akhir dari semua tujuan hidup kita ini, hanya untuk mendapatkan predikat disukai oleh Allah atau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pemirsa, mari kita memantapkan lagi ibadah kita. Mari kita selalu memurnikan lagi ibadah kita. Tidak lain dan tidak bukan tujuan hidup kita hanya untuk mencari ridho Allah. Itu saja yang bisa saya terangkan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan pemirsa, mari kita jadikan Al-Quran ini selalu sebagai lifestyle hidup kita dengan selalu dibaca, pelajari, pahami, amalkan, dan siarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.